Bapak Ibu dan sekalian, hadirin peserta konferensi tokoh-tokoh yang dimuliakan oleh Allah, kita akan segera menuju ke proses selanjutnya. Beliau adalah yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Farid Ridwan, aktivis Hizbut Tahrir dan sekaligus beliau adalah pakar di bidang perusahaan energi. Kepada beliau kami persilakan. Paling tamat dol masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin serta konferensi tokoh umat yang dirahmati Allah. Barusan tadi kita telah dipaparkan oleh kita oleh Profesor Fahmi tentang betapa besar sumber daya alam yang kita miliki. Tetapi kemudian kita juga tahu bahwa ternyata sumber daya alam yang kita miliki itu tidak bisa kita kelola dengan baik. Dan ternyata kalau kita telah lebih jauh, ternyata masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam tadi tidak melulu pada hanya masalah teknis atau engineering saja. Juga tidak hanya melulu pada masalah misalnya manajemen operasional perusahaan atau mungkin masalah-masalah kinerja perusahaan atau kinerja personal saja, sehingga mereka membutuhkan insentif misalnya. Tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pengelolaan sumber daya alam adalah lebih daripada itu. Adalah merupakan masalah yang sifatnya ideologis. Bapak Ibu peserta konferensi tokoh-tokoh yang dirahmati Allah. Nah, ketika permasalahan yang kita hadapi adalah permasalahan yang sifat ideologis, maka tentu yang dibutuhkan adalah solusi yang sifatnya juga ideologis, yang harapannya nanti solusi itu akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, misalnya masalah kepemilikan sumber daya alam, kemudian masalah hak pengelolaan sumber daya alam, serta juga misalnya masalah kepemilikan industri sumber daya alam, dan juga hak pengelolaan sumber daya alam serta pengaturan interaksi antara pengelola atau industri sumber daya alam. Kita sekarang tahu bahwa sering terjadi konflik antara dalam kasus misalnya pengelolaan di Kulon Progo antara warga sekitar yang juga merasa memiliki, pemda yang juga merasa memiliki, apalagi juga investor yang terlanjur mengeluarkan uang, mereka juga merasa memiliki sehingga berhak memulai. Pada hari ini peserta konferensi tokoh umat yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Islam mengatur itu semua? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama dan aku cukupkan nikmatku padamu dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa mulai hari ini sesungguhnya umat Islam tidak lagi butuh aturan lain selain Islam, termasuk dalam pengaturan sumber daya alam. Dan pengaturan sumber daya alam dalam Islam dimasukkan dalam pengaturan ekonomi Islam. Pada diri peserta konferensi tokoh umat yang dirahmati Allah, hal yang pertama kali yang juga harus yang dijawab Islam tentang masalah sumber daya alam adalah masalah kepemilikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menyatakan, Al-Muslimuna Rasulullah Ufi Salafi Filkala'i Walma'i Wanna'ar. Kaum muslimin berserikat atas tiga hal. Yang pertama atas Al-Kala, yaitu padang rumput. Yang kedua alma atas air. Dan yang ketiga atas anak. Padang rumput diartikan sebagai sebuah sumber vegetasi di atas alam ini. Baik itu berupa rumput maupun hutan-hutan yang tadi disebutkan di awal jumlahnya demikian berupa. Air adalah semua air yang ada di muka bumi. Dan api diartikanlah sumber energi yang ada. Nah, untuk itu maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya hal-hal tadi itu dimiliki secara kolektif atau secara bersama-sama atas kaum muslim dan juga kaum non-muslim yang hidup dalam wilayah daulah Islam. Kita bisa melihat di sini beberapa poin-poin sumber daya alam yang kepemilikannya adalah kolektif. Ada air, kemudian sumber daya energi yang ternyata ada minyak bumi, geotermal, batu bara, gas dan sebagainya, sumber daya vegetasi, barang-barang tambang yang jumlahnya sangat besar, meliputi emas, perak, nikel, tembaga, kemudian udara dan antariksa, sehingga tidak ada satu pun yang boleh mengklaim antariksa, tetapi itulah milik bersama, termasuk juga lapas indah umum. Dan juga ilmu pengetahuan. Pada diri serta konsep umat yang dirahmati Allah. Kalau memang demikian, lantas bagaimana pengelolaannya? Siapa yang seharusnya memiliki atau mengelola sumber daya alam tadi yang kepemilikannya adalah diri umat tadi? Sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam Tirmidzi digambarkan ketika itu adalah seorang sahabat bernama Abjad bin Hamad. Dia meminta izin kepada Rasulullah untuk mengelola sumber tambang atau sumber tambang garam. Kemudian Rasulullah memberikan kepada sahabat Abjad bin Hamad tadi. Tetapi baru saja Rasulullah memberikan tambang garam tadi, ada seorang sahabat yang lain yang kemudian mengangkat tangannya mengajukan keberatan. Atau terima kotok talahu. Innama kotok talahu ma'al aizah. Ya Rasulullah, tahukah engkau apa yang baru saja kamu berikan kepada sahabat tadi? Kamu baru saja memberikan sesuatu yang bagikan alir mengalir tiada henti. Ma'al aizah. Sesuatu yang sangat melimpah. Mendengar itu semua, dan Rasulullah mencabut kembali pemberian tadi. Padahal kita tahu ya, bahwa dalam Islam mencabut pemberian adalah sesuatu yang tercela. Bahkan dalam sebuah hadis digambarkan seperti seekor anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Nah, dari beberapa paparan hadis tadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, untuk tambang yang kandungannya sangat banyak dan yang melimpah tidak boleh diberikan kepada swasta individu, teh juga swasta asing atau swasta nasional, tidak boleh. Dan yang kedua, apabila memang hal yang sangat banyak tadi sudah terlalu diberikan, maka negara berhak dan wajib mengambilnya kembali. Itu dikatakan oleh Islam. Jadi pada hari ini serta konferensi Bapak Umat yang dirahmati Allah, pengelolaan atas sumber daya alam jadi mutlak merupakan kewajiban negara. Negaralah yang mengelola itu semua. Dan ketika negara mengelola sumber daya alam tadi, maka orientasinya adalah orientasi pelayanan, bukan orientasi untuk mencari untung. Negara berdiri dalam Islam adalah benar-benar hanya untuk melayani kepentingan umat. Begitu juga ketika negara itu mengelola sumber daya alam, dia hanya akan mengelola itu dan dikembalikan lagi kepada Allah. tentu beda dengan paradigma swasta, bahwa swasta dia berdiri dan ada itu adalah untuk mencari untung besar-besar, maka tidak boleh diberikan pada swasta. Nah, secara resume kita bisa melihat bahwa beda antara Islam dan pengelolaan sumber daya alam saat ini adalah dalam hal kepemilikan, bahwa tidak boleh sumber daya alam itu dimiliki oleh swasta. Dalam hal pengelolaan tidak boleh juga, ya, bahwa pengelola negara yang langsung mulai itu semua. Dan dalam hal distribusi kita bisa tahu bahwa distribusi sumber daya alam pada akhirnya yang dikembalikan ke negara. Kalaupun toh akhirnya dijual kepada negara, keuntungannya harus 100% kembali pada rakyat atau warga negara. Para diri serta konferensi tokoh umat yang dirahmati Allah, kalau memang itu semua sudah dilakukan, lantas kira-kira apa hasil yang bisa kita dapatkan dari pengelolaan sumber daya alam versi Islam tadi? Yang pertama adalah bahwa sumber pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam tadi bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran negara atau apa. Bapak Ibu mungkin sudah paham bahwa APBN kita sekarang ini 70% ditopang oleh pajak. Dan tahun-tahun mendatang pemerintah kemudian berencana untuk menaikkan pajak lagi. Kita bisa tahu bahwa nantinya rakyat tidak akan semakin sejahtera, tetapi rakyat akan semakin tertekik lehernya karena pajak yang semakin tinggi. Dan ini bisa kita jadikan satu sumber yang baru. Angka-angka yang disebutkan oleh Profesor Fahmi tadi menyebutkan bahwa pengelolaan hutan saja itu mampu memberikan angka 1.200 triliun per tahun. Suatu angka yang sangat fantastis, hampir 2/3 dari APBN yang kita belanjakan per tahun. Yang kedua, negara bisa berlepas diri dari hutan. Bapak Ibu paham bahwa setiap tahun kita itu dengan berat nyicil hutang, membayar hutang, tetapi hutang bukannya tambah kecil tapi tambah besar. Dengan adanya pengelolaan mandiri sumber daya alam ini, maka kita bisa pastikan bahwa itu semua bisa untuk nyicil atau melunasi hutang. Sedikit tambah dari saya, mungkin Bapak Ibu tahu berapa nilai yang ada di belakang atau di balik blok tebu. Di bawah blok tebu itu adalah sebuah tambang minyak yang nilainya sekitar 2.000 triliun. Lebih daripada cukup untuk sekedar melunasi hutang kita saat ini. Nah, secara khusus lagi, pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara akan memberikan jaminan kebutuhan pokok semua warga negara, kemudian mampu memenuhi kebutuhan sumber daya untuk pelayanan masyarakat, juga untuk penyelenggaraan negara, serta sebagai sumber daya alam dalam sistem industri negara. Karena dalam Islam kita juga tahu seorang dalam negara Islam dituntut untuk melakukan industri yang efisien dan ramah lingkungan, dituntut untuk menjaga sustainability. Dan yang terakhir adalah bahwa sesungguhnya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara dalam perspektif Islam ini akan menjamin bahwa semua sumber daya alam yang kita miliki ini akan kembali sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.